Malam hari ini hadir bareng Spasio Musik, the best goblonya Jawa Timur. Si cantik untuk Anda, Vita. Mereka safari, rekat.